kati ya motema okoki kosala boye te otikanga na pasi nakoki komiboma soki omipesi te nanisa nango mikolo oyo mileki olapakiseleka tokoboyanga te koboyanga te ezalaki kaka nabeka motema na yo lelo nalingi nayebisa bafote nasali yo nakoki koboyanga nasengi bolimisi yokelanga kitisa mpe motema oka kosala boye te otikanga na pasi nakoki komiboma soki omipesi te nanisa nango mikolo oyo mileki olapakiseleka tokoboyanga te koboyanga te ezalaki kaka nabeka motema na yo lelo nalingi nayebisa bafote nasali yo nakoki koboyanga nasengi bolimisi yokela ngai kitisa mpe motema sau eyaleki Jésus toute ma vie n'a sengi polimisi que bakana ma baku ya veyao Céli Céli nangara Jésus la bonne entendance salut libala nyo soso ki bologa nandi mi pote na ye mama bako limisa kae yanga ina yuna koka bamigi yon sheri nangai Oro boni oko mi boye Boni oko salanga buera sherie Oko pesanga pasi na motema Jizu na ngai Jizu moka Jizu toute ma vie Na singi boli pisi Kema karama baku ya vea o Sherie Seli na ngara Jizu Na bono tandor sali Ikapa ya boka na biso baba oyebi Oyebi Basangi sangi etanda karomo minangai Soki okipeo kofana na mobali tebandeko Ninganga rasheri nangai tovanda e na biso Jizu moka Jizu toute ma vie Na sengi moli pisi Keba karama baku ya beyao Seli Selina garanje la bonne entendeur salut Kasina kwebi sana bakoro mama Batika kokoto yanga na yo sheriji O mama rayaka tolinga nae O jizu nangai de tout mon cœur A mama Jizu mon cœur Jizu toute ma vie La singi boli pisi Yema kala mabaku ya beyao Seli ye Seli nangara Jizu La bonne entendeur sali Jizu mon coeur Jizu toute ma vie Na sengi bolimisi Yema kala mabaku ya beyao Seli ye Seli nangara Jizu La bonne entendeur sali biso toute ma vie na sengi boli misi keba kana baba kuya biya o seni ehe seni nangara la bonne entendeur salut mi kapa ya boka na biso baba roye bi ba sengi sengi etona karo momi nangai soki yo ki perko vana na mobali te bandeko Linganga rasheri na gaito vanda e na biso Jizu moka, jizu tute mavi Na singi mori misi Kema karama baku ya beya o Seli ege Seli nanga rasheri La bona tanda salu Kasi na koe bisa na bangora mama Batika kokota yanga na yon sheri ji O mama rayaka to lingana e O Jesus na gai de tout mon cœur a mama Jesus mon cœur Jesus toute ma vie na singi boli misi Kema kana baba kuya bia o Seli ehe Seli na gara Jesus Avant d'entendre salut Jesus mon cœur Jesus toute ma vie Na singi boli misi Kema kana baba kuya bia o Seli ehe Seli na gara Jesus Avant d'entendre salut